Masyaallah tabarakallah. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Abu Umair, yang di belakang antum itu ada gambar enggak? Kitab. Kitab di belakang ada. Lembar dalam, paling belakang ada gambar ma'had atau fotokopian biasanya yang ada. Kemarin kayaknya masuk lampiran atau apa. Gambar madrasah. Anak lihatnya kayaknya di situ, di depan apa ya? Nah itu dia. Itu ma'had madrasah yang dulu di zaman dulu. Bentar. Waduh gelapnya Masya Allah. Al-Muhim. Yang asli? Nah, itu yang asli. Afwan. Tak seindah aslinya. Mana? Biasanya ada. Kok sama? Beda. Ya enggak ada fotokopian. Antum Fadil Tahir? Enggak ada. Enggak ada. Aspal. Khairan insyaallah. Itu yang ada kitab aslinya itu jelas. Nah, itu insyaallah. Nah, ini lah. Yang ada lorong-lorong yang fotokopian itu halaman 181 kalau jelas. Nah, terus ya halaman 183. Yang fotokopian ya. Nah, itu madrasah itu. Di zaman dahulu kala. Enggak maksudnya pas kita kan di ada busukna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ba'd. Al-babul khamis, nau'u thani, yang kedua. Ada busukna al-madaris, ada penghuni madrasah, para santri, dan semua perangkat pengurus, pembesar dan pengurus. An yakunal mudarris biha dariyasatin wa fadlin wa diyanatin wa aqlin wa mahabatin wa jalalatin wa namusin wa adalatin. Mudarris yang ada di madrasah tersebut hendaknya dia punya kedudukan, punya riasah, punya kekuasaan di situ. Dha fadlin, punya keutamaan. Wadiyanatin, punya agama, punya akhlak. Waaklin, punya akal, bukan safih, yang mendahulukan emosinya daripada akalnya. Orang yang halim. Wamahabatin, punya wibawa, bukan ditakuti, disegani. Bukan segani bahasa Jawa ya, yang segani kasih nasi. Orang artinya dia orang bukan takut sama dia, cuma mau. Nah, Rasulullah SAW walaupun murah senyum beliau itu kalau yang nggak kenal dengan beliau takut, tapi setelah dekat dengan beliau enak ternyata. Nah, gitu. Wajalalatin, punya kemuliaan. Wanamusin, nah manusin ini sifat kalau yang di kalam ya apa masih juga dipakai itu rujulah. Rujulah itu punya zaka, punya zaka ya, punya fatinah, punya kecerdasan, ya, punya muru'ah. Ya, namus ya, punya ya cerdas. Kemudian punya sifat-sifat rujulah. Ya. Ini namus, seputar itu. Wa adalah, punya sifat adalah. Adalah itu ya, kalau mau dipakai dengan definisi yang kita pelajari dalam mustalah lengkap, muslim, baligh, aqil, salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Muslim, baligh, aqil, jelas. Kemudian salim, selamat dia dari sebab-sebab kefasikan. Orang ini enggak mudah jatuh ke dalam dosa besar. Jaga diri. Dan selamat, bersih dari hal-hal yang merusak muru'ah. Nah, ini adalah. Dalam riwayatan itu dipakai. Dan kalau kita lihat lagi kriterianya mereka dahulu, yang adalah ini dikatakan thiqah punya malakatut taqwa. Dan itu berat juga. Ini lebih ringan definisi disebutkan para imam. Asbabul fisq, sebab-sebab kefasikan, ya ini jauh dia dari dosa-dosa besar. Ini dalam hal ini apa namanya ma'asi, juga dari sebab-sebab ya ini kefasikan yang lainnya, yaitu bid'ah. Ini punya adalah. Makanya disebutkan dalam riwayat yang sebagian ulama melemahkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan dipikul ilmu ini dalam setiap generasi, pada setiap generasi, uduluhu, oleh orang-orang yang adilnya, oleh orang-orang yang adilnya, orang-orang yang punya muru'ah, orang-orang yang selamat jauh dari kefasikan, jauh dari kebid'ahan, orang-orang yang punya sifat adalah fiqah. Kalau dahulu di mereka ingin cari guru, ingin cari rawi itu sampai AZ kriterianya ditanyakan. Sampai orang yang mendengar atau mungkin ditanya mengira orang ini mencari jodoh untuk anaknya perempuannya. Ditanya semua, gimana sholatnya, gimana ininya, gimana ini. Kalau dia safar gimana, kalau dia diberi tugas ini gimana. Nah, itu lengkap. Ala wa mahabbatin fil fudala, memiliki rasa cinta kepada keutamaan-keutamaan atau orang-orang yang fadil, orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Punya respek, punya empati kepada orang-orang yang mulia. Suka pada mereka. Wa'atfin alat du'afa, orang yang punya kasih sayang, punya rasa iba kepada orang-orang yang lemah. Yang enggak punya, yang anak yatim, yang miskin, atau yang mungkin kurang cerdas, kan lemah, termasuk yang lemah. Nah, ini dia punya rasa iba, sayang kepada orang-orang seperti ini. Kasar itu bukan berarti enggak apa memukul juga, tapi kata-kata yang menyakitkan itu juga termasuk. Bahkan dalam sekarang dunia modern sekarang itu termasuk kekerasan verbal, ya. Nah, apalah namanya istilahnya. Nah, tidak hanya dengan kekerasan dalam bentuk perbuatan, tindakan, memukul atau menendang atau mencubit atau melempar, tapi juga dengan kata-kata. Nah, kata-kata bukan mungkin dia sekedar caci maki. Kalimat yang kelihatannya biasa tapi menyakitkan, menyinggung perasaan yang enggak pantas keluar. Nah, wa yuqarribul muhassilin, dia mendekatkan orang-orang yang menghasilkan. Orang-orang yang menghasilkan di sini maksudnya orang-orang yang punya semangat tahsilul ilmi. Dia rangkul. Dia dekatkan. Wa yuraghibul mustaghilin, menyemangati orang-orang yang sibuk dalam belajar. Wa yub'idul la'abin, dan menjauhkan orang-orang yang suka main, yang enggak punya himmah belajar. Ya, Tidak disingkirkan, ya enggak bisa dibina, enggak ya dibinasakan, itu bukan kaidah Ahlus Sunnah. Ya, apalagi kalau misalnya enggak karena enggak suka, enggak kita sukai, ya enggak, itu bukan kaidah Ahlus Sunnah, bukan prinsip, bukan akhlak. Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan al-mu'min lil-mu'min kalbunyan, matalul mu'min lil-mu'min kamathalil jasadil wahid. Nah, kalau tangan kita rusak satu, sakit atau kotor, diputus, diamputasi, karena enggak bisa diperbaiki, dibersihkan. Coba diri kita sendiri, tangan ini kotor, rusak, sakit atau cacat, dipotong, kotor enggak bisa dihilangkan. Itu perumpamaan. Dan masalul mu'min lil mu'min ka masali jasadil wahid. Nah, seperti satu batang tubuh sedapat-dapatnya. Nah, dan itu pun kalau misalnya pun diboikot, dihajar dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk di, sudah tidak bisa diingatkan dengan nasihat. Nah, dan memang seringnya memang kalau di zaman sekarang ya pemboikotan itu dihajar. Nah, kalau yang dihajarnya orang yang tinggi hati, apalagi punya pengikut banyak, ya susah untuk dikembali. Nah, tapi kalau dia memang mencintai saudaranya, nah apalagi misalnya dalam rumah, abinya memboikot anaknya, enggak senang, enggak berarti yang lihat salah satu kelakuan dari anaknya, enggak ditegur. Nah, anak itu kalau karena dia sayang dan hormat sama abinya, tahu dia salah, paling tanya sama uminya, aku salah, aku didiemin abi gitu. Nah, kalau uminya tanggap, ya kamu punya salah, coba periksa salahmu, minta maaf sama abi. Nah, seperti itu yang akan mendekatkan. Lihat para sahabat, nah, salaf kita sampai 50 hari 50 malam, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Kemudian mereka kembali tobat kepada Allah, betul-betul merasakan orang yang mereka cintai, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara mereka Ka'ab bin Malik manjat rumah Abu Qatadah. Kamu kan tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Subhanallah. Turun dari rumah itu sambil berlinang air matanya. Ka'ab bin Malik pulang ke rumah. Gimana lagi sudah? Tapi bukan dia menjauh. Kalau misalnya dia punya sifat tinggi hati, wis. Kalau enggak dapatnya sudah. Nah, sehelai surat dari Kipti, dari Romawi, itu akan dia sambut. Di sini enggak dapat apa-apa, di sana jadi pejabat. Enggak bisa diterima di sini, di sana disaut, ditampung, Masya Allah. Tapi mereka orang-orang yang mencintai saudaranya. Dan itu pun yang diperlakukan oleh Rasulullah, bukan untuk menghilangkan mereka. Dan itu sebenarnya fungsinya hajar. Nah, kalau yang dihajar orang yang tinggi hati, ya saya juga punya murid, punya jamaah, saya juga punya majelis. Nah, saya juga bisa ngisi kemana-mana. Nah, nasallallahu salamah. Nah, itu yang apa? Ya, susah. Nah, ini memang tidak akan selesai sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu pun juga kalau yang antum mungkin baca di status sana, nukilan itu tidak pada tempatnya. Nah, memang dalam masalah yang setiap perselisihan, kalau misalnya kemudian saling boikot, memang tidak pantas. Tapi dalam masalah apa? Ketika Abdullah bin Mas'ud ini melihat Uthman bin Affan sholat 4 rakaat di Mekah selama haji, Abdullah bin Mas'ud berpendapat, mustinya apa? Qasar. Kenapa kamu enggak tegur? Kenapa kamu enggak melakukan ini? Al-khilafu syar. Perselisihan itu jelek, makanya beliau ikut. Tahu beliau salah, tapi belum tentu salah. Menurut pandangan beliau enggak benar, enggak sesuai sebagaimana Rasulullah. Tapi Utsman bin Affan Amirul Mukminin, dan beliau punya ijtihad. Berpandangan ini kalau orang nanti orang Badui, orang banyak muslimin datang yang enggak tahu, nanti kalau mengira dia salat, mengira salatnya cuma 2 rakaat. Nah, tahu pandangan? Nah, ini itu juga dijelaskan. Nah, tapi beliau tidak mau menyelisihi Amirul Mukminin. Al-khilaf syar, perselisihan itu memang jelek. Nah, tapi kondisi tadi kalau orang yang zalim, orang mujaharah, tidak bisa diperingatkan, tinggalkan. Ditinggalkan pun itu untuk mendidik sebetulnya. Tapi seperti tadi, kalau dalam hati itu kekibiran, itu susah. Dalam dan di dalam rumah juga begitu. Anaknya enggak dikasih makan juga bisa di luar. Ya. Nah. Lihat kalau misalnya seorang suami sama istri, dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul dia mencintai suaminya, taat pada suaminya, didiami suaminya, tahu dia, ini tanganku. Enggak bisa tidur saya, enggak bisa apa kalau sampai engkau memberi maaf. Kan itu wanita salehah disebutkan Rasulullah. Takut dengan laknat Allah, marah malaikat. Nah, ini ya, itu pendidikan. Baik. Nah, wa yubidul la'abin, menjauhkan. Ya, dipilah-pilah, udah kamu jangan main sama dia. Nah, ini juga tapi yang kemudian yang suka main ini juga enggak dibiarkan. Wa yunsiful bahathin, dia bersikap insaf, lurus, imbang, adil kepada orang-orang yang membahas, yang meneliti. Harisan ala naf, antusias, semangat untuk memberikan manfaat. Muwadiban ala ifadah, tekun, rajin memberikan faedah. Waqad taqaddama sa'iru adabihi, dan telah lewat adab-adab orang yang alim, orang yang berilmu. Qala fa in kana lahum mu'id. Mu'id itu yang mengulangi untuk para talabah, mengulangi untuk para talabah yang dari pelajaran yang disampaikan. Itu mu'id namanya. Yang perlu untuk dipahami. Mungkin ya, kalau kita alhamdulillah di TN ada. Nah, menyampaikan mereka yang sudah senior, sudah apa namanya, sudah musyrifnya itu akan membentuk halaqah untuk murojaah. Tadi yang disampaikan Ustaz apa? Entah mungkin catatan yang tertinggal. Nah, di dalam banat juga para wali kelas yang pengampu itu duduk kembali untuk mengulang apa yang tadi disampaikan Ustaz. Nah, di sini diantarkan kecerdasan antum semua, tapi tidak masalah. Antum kalau punya semangat, sesamanya yang antum lihat ada yang punya kemampuan, tunjuk dia untuk membantu. Gitu. Yang mungkin sudah pernah belajar tempat lain, minta membantu. Nah, itu namanya mu'id. Nah. Kalau memang di situ madrasah itu punya mu'id, falyakun min sulaha'il fudala wa fudala'is sulaha. Nah. Intinya dia orang yang saleh dan memiliki kemuliaan, keutamaan. Nah, kadang dia punya kesolehan tapi enggak punya keutamaan, bukan orang yang mungkin berkedudukan, bukan juga punya ilmu. Atau terbaliknya, mungkin punya ilmu, punya tinggi, Masya Allah, tapi enggak, bukan orang saleh. Nah, repot. Jadi dua-dua. Sabur. Nah, saburan ala akhlaqit talabah. Nah, ini juga mengingatkan untuk yang menjadi mu'idah di banat ya, para pengampunya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ya. Nah. Harus sabur, betul-betul penyabar terhadap akhlak para thalaba. Nah, kalau ini yang diceritakan di sini bukan hanya yang sudah dewasa, tapi yang kecil-kecil itu kan namanya anak-anak. Subhanallah. Tahu anak orang Arab. Tidak menyinggung, tapi memang lebih istimewa aktifnya. Harus sabar terhadap akhlak mereka. Ya mungkin masih istilahnya setengah liar lah, walaupun mungkin di rumah sudah terlalu aktif. Nah, itu harus bisa ngomongnya. Harisan ala faidatihim, semangat untuk memberi faedah kepada mereka. Wantifa'ihim bihi, ya, dan kemanfaatan mereka dengan pelajaran atau dengan dia. Qa'iman ala wadifati ashghalihim, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kesibukan mereka. Perhatikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Wa yanbaghi lil mudarris sakin bil madrasah alla yukthir al buruz wal khuruj, dan sepantasnya mudarris yang menetap di madrasah itu, biasanya ada tempat di situ ya, di dalam madrasah itu yang antum lihat di fotokopinya yang enggak jelas itu ada rumah khusus untuk mereka. Nah di situ la yukthir buruz, jangan sering-sering keluar nampak. Wal khuruj, tanpa keperluan, min ghairi haja. Fa inna kathrata dhalika yusqitu hurmatahu minal uyun. Sering-sering dia keluar, mungkin dari madrasah itu, atau jalan-jalan kemana-mana, itu menjatuhkan kehormatannya dalam pandangan. Makanya beda, ya, talabah dengan non-talabah. Yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, walaupun apa namanya hal-hal yang mubah itu hati-hati, ya. Karena nanti akan jadi alasan buat orang yang melihat, nah ustadz itu seperti itu. Itu dalam perkara yang mubah, apalagi dalam perkara dosa. Wallahualam. Qala wa yuwadhifa ala salati fil jamaah fiha, dan hendaknya dia rajin untuk terus salat jamaah di madrasah tersebut, di masjid itu kalau masjidnya di sana. Nah, penting para mudarris untuk terlihat. Nah, dilihat oleh murid-muridnya. Nah, yang sudah senior mungkin enggak. Nah, ataupun yang masih awal, apalagi masih awal, misalnya full day kita sekarang ini yang yaumian. Liyak tadiyabihi ahluha, supaya orang-orang yang ada di madrasah itu meniru. Dan juga para talabah mestinya terpancing semangatnya juga. A'mam, ami-ami antum jauh dari tempat ya, kita ma'had. Tapi tidak terlambat sholat di jamaah di masjid. Ya, sementara antum tinggal lompat. Kalau misalnya yang antum kerjakan itu misalnya terkait dengan pelajaran murojaah, afdol. Ada memang keutamaan di situ. Kalau lain dari itu, punya hirs, punya, makanya di awal sudah diingatkan kata-katanya khatib, antum para talabah, kita para talabatul ilmi, itu orang yang pertama yang harusnya menerapkan akhlak atau perilaku adab yang ada di dalam kitab ini atau dalam kitab-kitab yang lain, Riyadhus Shalihin misalnya. Harus orang yang pertama. Tidak hanya bukan sekedar kita nanti akan jadi ustaz, atau kita itu ilmu itu bukan untuk jadi ustaz-ustazan, tapi itu untuk kita pribadi diamalkan, dan kita semua ustaz bagi yang lainnya juga nantinya, ya, tidak di dalam majelis tapi di dalam rumah. Nah itu punya, supaya kita punya, artinya orang nggak punya hujjah alaina, nggak punya alasan, kamu sendiri. Seringnya orang sekarang kan begitu, illa man rahimah rabbuh. Nah. Liyak tadiyabihi ahluha wa yata'awwadu dhalik, dan supaya mereka juga membiasakan diri, yata'awwad, membiasakan diri untuk salat di madrasah. Nah, wa yanbaghi an yajlisa kulla yaumin fi waqtin muayyan, dan sepantasnya dia untuk duduk setiap hari pada waktu yang ditentukan liyuqabila ma'ahul jama'atul ladina yutali'una durusahu min kutubihim wa yusahihunaha wa yadbituna muskilaha wa lughatiha wa ikhtilafan nusakh fi ba'dil mawadi'. Dia sempatkan punya ini duduk pada waktu-waktu ditentukan untuk menyambut bersama jamaah sekelompok murid atau siswa yang mereka itu yutali'una durusahu, yang menelaah pelajaran-pelajaran mereka dari buku-buku mereka. Ya, mereka mentashihnya, memeriksa, mengoreksi, ya, dan memantapkan, mengokohkan, ya, ini muskilahnya, apa yang menjadi masalah yang dia dapatkan di dalam kitab tersebut. Kok enggak cocok, nah, misalnya seperti ini, bahasanya, ya, atau harakatnya, atau nama, wakhtilafan nusakh, atau mungkin perbedaan-perbedaan naskah. Nah, itu perlu untuk mudaris dan juga mu'id. Wa aulaha bisihah liyakunu fi mutala'atiha ala yaqin. Dan yang paling utamanya untuk yang paling bagus, yang paling sahih adalah, yakni maksudnya di sini untuk mereka bandingkan dengan yang paling sahihnya, supaya apa? Liyakunu fi mutala'atiha ala yaqin. Cari naskah yang sudah muhaqqaqah misalnya. Kita semua kelihatannya sudah muhaqqaqah. Nah, apalagi mungkin yang cetakan yang ada istimewa sampai lengkap, ini naskah ba, ini naskah jim, ini naskah alif, ya, ini sakot di sini. Nah, itu juga sudah dikhidmati. Supaya apa? Liyakunu fi mutala'atiha ala yakin. Supaya mereka menelaahnya dalam keadaan mantap, yakin. Tidak sakot, tidak salah-salah lagi. Fala yadhi'u fikruhum, sehingga pikiran mereka tidak tercecer, tidak terserak-serak, tidak tersia-sia, tidak terlantar. Artinya ketika mereka melihat naskah buku mereka banyak sakatnya, bingung, harus mencari. Nah, kalau ada gurunya, ada mu'idnya, ini, nah, dia duduk di situ membandingkan, coba dibacakan lagi tadi. Nah, dia akan mengoreksi. Wayat Abu Bishaki fiha sirruhum, yang batin mereka akhirnya dilelahkan oleh keraguan-keraguan. Ini apa tadi maksudnya? Ini kok gini? Masa begini? Muncul hal-hal yang membuat mereka goncang. Aduh, ini matanya kok aneh. Padahal ternyata mungkin barisnya yang salah. Nah, wayam bagi lil mu'idi bil madrasah an yuqaddima ashghala ahliha ala ghairihim fil waqtil mu'tad awil mashrut in kana yatanawalu ma'lumal i'adah. Nah, mu'id kalau dia dapatkan maklumat maklum dari pondok, dari ma'had tersebut, syahriyah lah kita katakan untuk tugasnya itu, dia harus mengedepankan kesibukan penghuninya, tugas-tugas penghuninya dari yang lain. Yang lain itu siapa? Mungkin para pendatang, para jamaah seperti ikhwan yang tinggal di tempat. Ini gambaran ya. Yang itu bukan orang luar. Kita semua thalabah. Nah, seperti itu dia harus mengedepankan, kalaupun misalnya semua sama, mereka dapat juga, tapi dia harus memperhatikan secara porsi yang lebih besar para penghuninya. Penghuni madrasah tersebut. Nah, ala ghairin fil waqtil mu'tad, pada waktu-waktu yang biasa misalnya. Kalau misalnya biasanya ba'da subuh, nah, ada dua kelompok misalnya datang, mungkin ini masalah berbeda, ini masalah dia mereka mau mengulang, dia harus dahulukan mereka. Nah, dahulukan thalabah. Ada mustami misalnya atau mustami'ah yang datang. Dahulukan thalabah yang ada di dalam. Baru mustami'ah. Nah, mustamiah, kalau kita di sini mustamiah itu ada yang syabah, ada yang dulu mahad, ada yang jiddah. Alhamdulillah. Baik, nah itu dahulukan mereka, thalabah yang punya ke situ. Nah, apalagi awil masyrut atau disyaratkan. Nah, kamu dapatkan sekian, sekian, ya, tapi dengan syarat kamu setiap hari ini kamu harus membantu murid-murid santri-santri untuk mengulang pelajarannya, mengulang hafalannya, tugasnya ini. Nah, harus dia terima. Ingkana yatana walu ma'lumal i'adah. Nah, kalau dia dapatkan ma'lumal i'adah, ini artinya bayaran upahnya ataupun syahriahnya, tunjangan jabatan, tunjangan tugas. Ya, nah, intinya seperti itu. Li'annahu muta'ayyinun 'alaihi madama mu'idan, dan itu sebuah keharusan, wajib atas dia selama dia tugasnya sebagai mu'id. Wa asghalu ghairihim nafalun. Sementara tugas-tugas selain para thalabah yang tinggal di situ itu sunnah tambahan atau fardu kifayah. Nah, kalau sudah ada yang bisa membantu mereka yang di luar ini, selamat walhamdulillah. Nah. Baik. Qala wa an yu'limal mudarrisa. Nah, di antara tugas mu'id. Nah, ini dalam keadaan ini juga termasuk di sini jabatan musyrif, musyrifah. Nah. Yu'limal mudarris, dia memberitahukan kepada ustaz, kepada pengajar, au nadhir. Nadhir itu al-qa'im 'alal waqfi, yang bertanggung jawab kepada suatu wakaf. Itu nadhir namanya. Nah, dia harus memberitahukan kepada mereka ini biman yurja falahuhu, orang-orang yang diharapkan keberhasilannya, kesuksesannya. Lihat, dia punya catatan, murid ini, santri ini, masya Allah, ini bisa dinaikkan tingkatan, dalam artian ini bisa dibantu, dimudahkan, mungkin dia punya prestasi, punya kemampuan begini. Nah, istilahnya dapat beasiswa. Bisa saja, bukan hanya dalam bentuk mungkin dia tidak membayar dalam misalnya di pondok itu, atau misal juga dia diberikan waktu dan kesempatan khusus, kalau misalnya punya maktabah, dia punya waktu luang, waktu leluasa untuk mutola'ah. Nah, atau diberi beasiswa untuk dibelajarkan ke tempat yang lain. Nah, liuzada ma yasta'inu bihi wa yashrah sadruhu, atau ditambahkan kepada dia, misalnya ini di Saudi yang seperti ini ya. Jadi mereka itu punya antusias sehingga para thalabah di sana itu bisa dapat mungkin setahun, enggak tahu kalau sekarang ya, ratusan dolar, lumayan. Mereka belajar tapi enggak bayar, dibayar. Nah, kapan ya negeri kita seperti itu? Pelajar mondok, kalau di luar mungkin ya, sekarang udah pemerintah masya Allah menggratiskan SPP, hatta sampai ada uangnya dengan istilah infak pun di provinsi Jawa Tengah sudah marah Pak Gubernur ya, gratis, tis, harus gratis, nggak ada yang namanya istilahnya infak untuk, tapi kita kan pondok kan. Nah, ya mungkin paling murah ya. Nah, ini perlu. Hidup kalau tidak dahulu, itu mereka dibayar. Hatta di zaman Qudama, para pendahulu kita dulu, di zaman Muhammad bin Huzaimah, Imamul A'immah, Muhammad bin Jarir At-Tabari, itu juga belajar, mereka dapatkan bantuan dari para penguasa ketika itu. Nah, sehingga bahkan ketika terjadi Muhammad bin Jarir, kemudian Muhammad ibn Huzaimah, satu lagi yang lupa itu berapa orang, itu dalam keadaan mereka terlantar, habis perbekalan mereka untuk belajar, mimpi penguasa ketika itu tersebut nama salah satunya, kalau tidak Muhammad bin Huzaimah yang lain. Mereka disuruh bersepakat untuk cari gimana caranya supaya bekal kita sudah kehabisan bekal, enggak punya uang lagi untuk belajar. Yang lain mencoba untuk jualan atau mencari musinin. Yang satunya sholat aja udah bismillah. Akhirnya datang dari penguasa itu untuk menyerahkan beberapa dinar. Nah, itu dibantu untuk belajar. Dan di zaman sebelum itu juga, zaman Abbasiyin, di zaman Bani Umayyah, hatta penyair pun dapat jatah. Baik. Qala wa an yutalib nam wa yashraha sadru, supaya lapang dadanya, enggak mikir dia sudah, dia lempang untuk belajar, ringan hatinya. wa an yutalibahum bi ardi mahfudhatihim. Dan ini juga tugas mu'id, nagih hafalan mereka. Ya. Mengejar untuk menyetorkan hafalan mereka, baik itu mutun ilmiah apalagi Al-Qur'an. Illam yu'ayyan lidzalika ghairuhu. Kalau tidak ada ditentukan untuk itu selain dia, cuma dia yang ditunjuknya. Dia harus punya nyempatkan diri. Nah, untuk ayo mana setorannya, hafalannya, maklumatnya. Apakah itu dalam ini matan-matan ilmiah yang kita pendek-pendek yang sekarang banyak mantumah al-bayquniyah, kemudian mantumah al-imriti lil usul fiqh, nadmul waraqat, atau mantumah al-imriti lil ajrumiyah fi ilmi nahwi, atau nanti alfiyah Ibnu Malik, alfiyah al-iraqi, mustalah. Nah, itu penting. Aqidah wasitiyah, aqidah tahawiyah. Nah, wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmuhu alaihim min durusil mudarris. Dia mengulangi untuk mereka apa yang tersendat pemahamannya oleh pada mereka dari pelajaran guru mustad yang ada di situ. Nah, apa yang kamu tidak paham? Nah, dia harus mau tadi pelajaran ini. Dan yang murid juga tidak malu-malu, tidak boleh malu-malu. Ini tadi maksudnya apa? Saya belum jelas. Qala wa li hadza yusamma mu'idan. Karena itulah dia dinamakan mu'id. Wa idza syarata al-waqifu isti'rad al-mahfuz kulla syahrin. Nah, kalau orang yang mewakafkan ma'had itu, madrasah itu, memberi syarat untuk menyetorkan hafalan setiap bulan, au kulla faslin setiap musim. Musim ada empat kan, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, arba'u fusul. Arba'u fusul tiga bulan ya. Nah, alal jami' untuk semua santri, khaffafa qadral ard ala man lahu ahliyatul bahthi wal fikri wal mutala'ati wal munadhara. Nah, artinya dia punya hak untuk menunjuk atau untuk menarik setoran hafalan itu, kamu sekian, nah ayo setoran, punya tugas masing-masing. Tapi terhadap orang-orang seperti ini, dia ringankan setorannya. Orang yang mimpin sudah punya kemampuan untuk bahas, untuk meneliti, riset, studi pusaka, sudah punya kemampuan itu, malakah itu. Nah, di dalam hati itu enggak boleh dia memperberat. Kamu harus setoran misalnya setiap hari 5 juz, ya enggak mungkin. Nah, dia punya tersita kesibukan dia untuk meneliti karena harus setoran 5 juz ini sehari. Jadi, kurangi. Yang penting dia setoran. Nah, kalau kita di TN juga gitu. Kalau dulu memang punya keinginan seperti itu, ya. Yang berhasil cuma baru satu yang bisa kita loloskan. Jadi sebelum dia sampai pada ujian terakhir 10 juz satu hari, ya itu berturut mulai dari sudah selesai hafalannya, setoran satu hari satu juz, lulus naik setoran 3 juz satu hari, naik lulus setoran 6 juz satu hari. Nah, setelah itu baru 10 hari 10 juz satu hari. Nah, tapi itu belum dia ini masih dalam tahfid. Nah, itu selesai. Nah, kalau dia bisa punya keahlian, sudah punya mampu untuk bahas, untuk berpikir, kemudian untuk menelaah, untuk diskusi, nah itu jangan dibebani seperti itu juga. Li'anna al-jumuda 'ala nafsil mastur yashghalu 'anil fikri alladhi huwa ummu tahsil wa tafaqquh. Ya. Nah, berikan keringanan. Kenapa? Kalau misalnya saklek sang mu'idnya kaku, ini mungkin dia harus seperti itu, ini kejumudan pada jiwa yang sudah terbentuk seperti itu, ia sekal mengalihkan dia kepada pemikiran yang itu merupakan induk, ya, upaya untuk menghasilkan ilmu dan tafakuh pada yang lebih bermanfaat. Nah, jangan dia disibukkan dari ke apa namanya perhatiannya dalam meneliti itu, butuh konsentrasi juga, apalagi kalau sudah meneliti hadis, bahas hadis rawi, apalagi kalau sudah khilaf. Nah, harus buka catatan, cari bikin, kalau yang dulu bikin pohon sanad segala macam, ya, cari riset hadis dalil ini. Baik. Qala yang terakhir di sini, wa ammal mubtadi'un wal muntahuna fayutalab kullun minhum ala ma yaliku bihalihi wa dhihnihi. Adapun para pemula dan yang sudah tingkat akhir yang mau selesai, memang dikejar, dituntut masing-masing mereka sesuai dengan keadaannya dan pikirannya. Waqad taqaddama sa'iru adabil alim ma'at talabah. Dan sudah lewat pembahasan tentang adab-adab orang yang berilmu bersama para talabahnya. Nah. Nah, itu yang mungkin bisa. Nah, para talabah mestinya punya semangat. Walaupun misalnya kita enggak ada muidnya, ustadznya bisa diminta jadi muid. Maksudnya, ya datang. Kalau misalnya ada pelajaran yang sulit dipahami, jangan di belakang. Harus kok kayak gini. Sampaikan. Ini kami tadi enggak pahaminya apa maksudnya, Ustaz. Nah. Ini kayaknya Ustaz salah baca ini. Nah, kelihatannya kalau atau aneh yang salah. Ya. Jangan mendikti. Ya. Ini ada sudah di depan sudah kita jelaskan. Jangan mendikti, jangan menganggap pinter anak-anak yang salah-salah ucap. Kok kelihatannya salah baca ini? Apa salah anak yang salah dengar? Gitu. Ya. Jadi dia enggak merasa. Ada orang-orang yang biarpun sudah putih ini kadang di seperti itu enggak senang. Ada yang memang apa namanya ya orang gampangan itu mah. Memang salah mana coba. Ya, nah, baik. Nah, ini jadi perhatian. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.